قال المصنف الشيخ دكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى في كتابه فقه الأسماء الحسنى الغالب النسير وقد ورد اسم الله الغالب في موضع واحد من القرآن وهو قول الله تعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا عزيز يا وهاب قال المصنف حفظه الله الغالب النصير berkata pengarang kitab Fiqhul Asmaul Husna nama Allah berikutnya yaitu nama Al-Ghalib An-Nasir. Ghalib, Al-Ghalib maknanya adalah yang memenangkan segala sesuatu. An-Nasir yang maha menolong. Dan nama Al-Ghalib ini terdapat dalam satu tempat saja di Quran. Yaitu firman Allah yang terdapat dalam surat Yusuf ayat 21 yang berbunyi Wallahu ghalibun ala amrihi. Dan Allah akan senantiasa menang dengan segala macam bentuk keputusannya. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Namun sayang banyak manusia tak mengetahuinya. Saudara-saudara Yusuf berusaha menghinakan adiknya, bahkan kalau dapat membinasakan adiknya. Mereka buat makar. Ya, dengan sebab makar mereka itu Allah angkat derajat Yusuf. Ghalibun ala amrihi. Istri Al-Aziz buat makar terhadap Yusuf, bagaimana menjaringnya, menjeratnya, memfitnahnya. Wallahu ghalibun ala amrihi. Tetap Allah sebagai pemenang. Yang menang dalam keputusannya. Jadilah dia orang yang mulia tatkala musuh-musuhnya ingin menghinakan dirinya. Wa warada ismuhu An-Nasir fi arba'ati mawadi wa hiya qawluhu ta'ala fa'lamu annallaha mawlakum ni'mal mawla wa ni'man nasir wa qawluhu wa kafa billahi nasira wa qawluhu wa'tasimu billahi huwa mawlakum fa ni'mal mawla wa ni'man nasir wa qawluhu وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَسِيرًا. Adapun nama Allah An-Nasir terdapat dalam empat tempat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Pertama dalam surah Al-Anfal ayat 40, fa'lamu annallaha maulakum. Ketahuilah Allah lah maula kalian, tuan kalian, pemelihara kalian, penjaga kalian, penolong kalian. Ni'mal maula, dialah sebaik-baik penolong, penjaga, pembela. Wa ni'man nasir, dia pula lah sebaik-baik penolong. Kemudian yang kedua dalam surat An-Nisa ayat ke-45, wa kafa billahi nasira, cukuplah Allah sebagai penolong. Kemudian pada ayat 78 dari surat Al-Hajj, wa atasimu billah, berpegang teguhlah kalian dengan Allah. Huwa maulakum, dialah maula kalian. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, dialah sebaik-baik tuan dan sebaik-baik penolong. Yang keempat dalam surah Al-Furqan ayat 31, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, cukuplah Tuhan memberi petunjuk dan yang menolong. Naam. Wal ghalibu ma'nahu alladhi yaf'alu ma yasha'u la yaglibuhu syai'un wa la yaruddu hukmahu raddun wa la yamliku ahadun radda ma qadahu aw man'a ma amdahu. Dan nama Allah Al-Ghalib maknanya adalah Tuhan yang melakukan apa yang dia kehendaki dan takkan ada yang dapat menghalangi kehendaknya, takkan ada yang mampu menolak keputusannya, hukumnya, ketentuannya. Takkan ada yang mampu menahan apa yang ingin Allah Subhanahu wa taala lakukan. Inilah makna Al-Ghalib. dalam bahasa Indonesia Al-Ghalib adalah sang pemenang. Nama Allah Al-Ghalib karena Allah tak akan ada yang dapat mengalahkannya dalam segala keputusannya, perintahnya, ketentuannya, takdirnya. Naam. Qala Al-Qurtubi rahimahullahu, wa yajibu ala kulli mukallafin an ya'lama anna Allah huwa Al-Ghalib ala al-itlaq. Faman tamassaka bihi fa huwa Al-Ghalib. Walau anna jami'a man fil ardi talibun qala ta'ala kataba Allah la'aghlibanna ana wa rusuli. Waman a'rada 'anillahi ta'ala wa tamassaka bighairihi kana maghluban wa fi haba'ilish shaitan maqluban. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, maka wajib bagi setiap muslim yang telah terbeban dengan syariat mukallaf untuk mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah sang pemenang secara mutlak. Barang siapa yang berpegang teguh dengannya akan menang. Walaupun seluruh yang terdapat di muka bumi ini menuntutnya, ingin menyerangnya, mengalahkannya, menghinakannya, membunuhnya, melenyapkannya, tak akan pernah terjadi karena Allah ghalibun ala amrihi. Allah pemenang atas segala keputusannya. Quraisy sepakat untuk melenyapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka berkumpul di rumah Nabi untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari yang mereka sepakati, jam yang mereka sepakati, dengan cara yang mereka sepakati. Menikam Nabi dengan satu, ya, dengan satu gerakan yang bersama-sama. Ya. Semua pedang-pedang mereka harus mengambil bagian daripada tubuh Nabi. Karena mereka suku-suku yang banyak, kalaulah Muhammad terbunuh, tak akan mungkin Bani Hashim berani menuntut, ya, memerangi mereka yang membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyaknya semua suku membunuh, pastilah mereka rela menerima diat. Mereka akan rela menerima 100 ekor unta ganti Nabi Muhammad SAW. Itu kemauan mereka. Tapi Allahu ghalibun ala amri. Allah lah pemenang dalam segala keputusannya. Ya, mereka ingin berbuat tipu muslihat, tipu daya, Allah lah pemenangnya. Faman tamassaka bihi fahuwal ghalib. Yang berpegang dengannya pasti akan menang. Mengapa umat Islam kalah? Karena tak berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan dimenangkan sementara kita tak berpegang dengan zat yang menang dalam segala sesuatu? Kita lebih percaya dengan makhluk merupakan sang khaliq. Lebih percaya dengan hukum-hukum yang dibuat makhluk, meninggalkan hukum sang khaliq. Lebih meyakini perintah-perintah makhluk, meninggalkan perintah sang khaliq. Karena itulah Allah mengatakan kataballahu, Allah telah menetapkan la'aghribanna ana, aku pasti menang, wa rusuli, dan demikian para rasul-rasulku, syariatnya akan menang. Waman a'radu anillah, barang siapa berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, wa tamassaka bighairihi, lebih percaya dan berpegang teguh dengan selain Allah Subhanahu wa taala, kana maghluban, pasti dia akan kalah. Wa fi haba'ilis syaitani maqluban, pasti dalam jerat syaitan akan berbalik keadaannya. Mau mencari kemenangan mendapatkan kehinaan. Begitulah nasib kaum muslimin. Mencari kemenangan tapi bukan dengan jalan yang telah Allah tentukan. Naam. Wan nasiru ma'nahu alladhi tawalla nasru ibadi wa takaffala bi ta'yidi awliyaihi wa difa'i anhum wa an-nasru la yakunu illa minhu wa la yatahaqqaqu illa bi mannihi fal mansuru man nasarahu Allahu id la nasira lil ibadi siwahu wa la hafidha lahum illa huwa. Qala ta'ala wa man nasru illa min 'indil 'azizil hakim. Wa qawlu ta'ala in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'dih. Wa qala ta'ala أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ وَقَالَ تَعَالَى وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَقَالَ تَعَالَى وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Adapun nama Allah An-Nasir maknanya adalah alladzi tawalla nasra ibadihi, dia yang menjamin akan memenangkan hamba-hambanya. Wa takaffala bi ta'yiri awliya'ih, dia yang memberikan garansi untuk senantiasa mengkuatkan wali-walinya. Wa difa'i anhum, dia memberikan garansi akan membela wali-walinya. Subhanallah. Wa nashru la yakunu illa minhu, kemenangan tak akan mungkin datang kecuali dari dia. Wa la yatahaqqaqu illa bimannihi, tak akan pernah terwujud yang namanya kemenangan kecuali dengan karunia-Nya semata. Fal mansuru man nasarahu Allah, yang menang adalah siapa yang Allah tolong. Mengapa musuh-musuh kita menang mengalahkan kita? Karena kita tak bergantung dengan Tuhan Allah Jalla wa'ala. Kalahlah kita. Ya, yang menang adalah yang bergantung dengan Allah Jalla wa'ala. Dialah pemenang. Mengapa kaum musyrikin mengalahkan kaum muslimin? Karena kaum muslimin tak bergantung dengan Allah SWT sebagai bentuk pembelajaran, ujian supaya mereka kembali evaluasi. Kau tak pernah menang kita. Jawabannya karena Allah tak memenangkanmu. Orang begitu kuatnya bergantung dengan suara. Ya, dalam sistem pemilihan demokrasi, suaralah segala-galanya. Bagaimana supaya banyak suara? Ya, apapun dibuat sehingga lupa dengan Allah Jalla wa'ala. Ya, banyak yang bangga dengan suara yang banyak, pengikut yang banyak, tak berguna. Berkali-kali Partai Islam menang di sebagian negeri, di Aljazair sana FIS menang, setelah itu runtuh. Di Mesir sana menang. Ya, naiklah Mursi, kemudian runtuh. Maka jangan berpegang teguh dengan makhluk, bergantung dengan suara orang banyak. Ya, kemenangan bukan dengan ya makhluk, kemenangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza la nasira lil ibadi siwa, tidak ada yang dapat menolong hamba kecuali dia. Wala hafidha lahum illa hu, tidak ada yang mampu menjaga makhluk kecuali dia. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa man nasru illa min indillah, tidaklah kemenangan itu kecuali datang dari sisi Allah. Al Aziz, Tuhan yang Maha Perkasa. Al Hakim, yang Maha Bijaksana. Ya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum, sekiranya Allah memenangkan kalian, tak akan mungkin ada yang mengalahkan kalian. Wa in yakhdhulkum, jika Allah ingin menghinakan kalian, sebagaimana kondisi yang dialami kaum muslimin beratus tahun ketika mereka meninggalkan syariat. Faman dzalladzi yansurukum min ba'di, siapa yang mampu menolong kalian dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, sibuk orang mencari kemenangan dengan selain Islam, Allah hinakan mereka. Itulah pernyataan Umar. Nahnu qaumun a'zana Allah bil Islam, kitalah kaum yang Allah menangkan muliakan dengan Islam. Wa matabtaghayna ghairal Islami adzallana Allah, kalaulah kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, Allah akan hinakan kita. Terpuruklah kaum muslimin, ke belakang. Jadi bangsa yang dihinakan. Ya. Maka mereka terpukau dengan kemajuan barat. Kaum Eropa, kaum kulit putih, kemajuan teknologi, kemajuan bernegara. Mereka menganggap kemenangan Eropa tatkala meninggalkan agama. Kata mereka, kalau kita mau maju sebagaimana Eropa maju, tinggalkan pula agama. Terpuruklah kita. Eropa maju karena meninggalkan agama yang penuh khurafat, yang logika tak menerima cara beragama mereka. Mereka terkungkung dalam fatwa-fatwa para pendeta bertahun-tahun, beratus tahun. Itulah merupakan hukum. Perkataan ulama mereka itulah undang-undang. Ya, taklid. Muncullah pembaharu-pembaharu yang tak menerima cara beragama. Mereka tak percaya dengan agama mereka. Sibuklah mereka melakoni berbagai macam bidang pengetahuan. Muncullah dari mereka berbagai ilmuwan. Ya, pencipta berbagai macam bentuk kemajuan-kemajuan zaman. Kapan Eropa maju? Ketika meninggalkan agama. Kaum muslimin terbuka, memang kalau kita maju jangan kita terlampau fanatik dalam agama. Dari situlah bermula. Lepaslah agama dari kaum muslimin. Dijauhkan agama pada tempat-tempat yang sempit, agama hanya di masjid. Ya, paham-paham sekularisme disuntikkan, dicuci otak bangsa kaum muslimin. Kalau kau mau maju, tinggalkan agama. Dipersempitlah ruang gerak agama. Pembelajaran agama pun begitu sedikitnya, minimnya. Ya, porsinya diberikan porsi yang paling sedikit. Kalau mau kau tahu bagaimana nasib kaum muslimin, lihatlah bagaimana dihinakannya tempat-tempat sholat mereka. Kau pergi ke mal-mal besar, tempat sholatnya di gudang-gudang. Bekas gudang jadi tempat sholat, ala kadarnya. Kau pergi ke bandara-bandara besar, ya, tempat sholat, tempat yang sempit, kadang tak dilengkapi dengan AC, ala kadarnya. Dipinggirkan peran agama. Allah pinggirkan juga nasibnya kaum muslimin. Apalagi dikotori agama ini dengan paham-paham yang menyimpang. Ya, disebar pemahaman oleh orang-orang kufar bahwasanya Islam itu radikal. Radikal, mereka munculkan kata-kata radikal. Istilah yang menjadi baku. Ya, kata Syekh Saleh Al-Syekh, kekalahan kaum muslimin, kekalahan dalam membuat istilah. Orang-orang kufar yang kuat membuat istilah menjadi sesuatu yang baku. Padahal Quran penuh dengan istilah-istilah yang berubah dengan paham, yang dipahami secara bahasa oleh orang-orang Arab. Istilah sholat mereka pahami. Allah munculkan istilah sholat yang berbeda dengan apa yang ada pada ucapan mereka. Istilah zakat, istilah-istilah. Seharusnya kaum muslimin harus memiliki, ya, kreativitas membuat istilah-istilah yang penuh dengan makna positif. Tapi sebaliknya, yang memunculkan istilah itu adalah kaum Eropa, orang-orang kafir. Istilah-istilah yang negatif, radikal dari mana? Dari mereka. Teroris dari mana? Dari mereka. Istilah itu semua. Tatarruf diterjemahkan. Ya. Mereka yang buat istilah, menanglah mereka. Jadi kalau anda kata radikal, sama dengan Islam. Teroris sama dengan Islam. Ya, mereka pegang iklan, mereka pegang informasi. Sebenarnya semuanya pangkal kesalahannya adalah karena Allah SWT tak bersama kaum muslimin secara utuh. Kenapa? Karena kaum muslimin juga tidak bersama Allah secara utuh. Ya, mudah sebenarnya. Hal ini membuat kita sadar kesalahan kita itu ketika Allah tinggalkan kita, bukan karena yang lain. Sibuklah kita mencari kemenangan dengan jalur-jalur tidak pernah Allah SWT berikan sebagai solusi kemenangan. Sebagian sibuk dengan politik praktis, meninggalkan dakwah, menganggap itulah solusi. Bergandengan tangan dengan orang-orang yang tak paham, yang memperebutkan kursi-kursi jabatan, kekuasaan, lenyaplah dakwah. Ya, mereka beri dengan nama-nama label-label Islam, nama-nama Islam, partai Islam, Ya. Akar masalah itu ada tatkala kita pahami bahwasanya Allah meninggalkan kita. Itu saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman?" Siapakah ini tentara-tentara yang kalian anggap banyak yang dapat menyelamatkan kalian dari ketentuan Allah Jalla wa Ala? Berapa banyak tentara Firaun dibandingkan dengan Musa alaihi salam dan Bani Israel? Banyak tentara Firaun habis. Tak mampu semuanya itu menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan Firaun dahsyat. Mana yang mau dibanggakan jika Allah Subhanahu wa taala ingin berkehendak menangkan kaum muslimin? Mana jumlah tentara Romawi yang 200 ribu itu? Hanya berhadapan dengan 3.000 orang mereka keok. 3.000 orang saja. Dalam perang Mu'tah. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyi wa la nasir. Allah mengatakan dalam ayat lain, tidaklah ada bagi kalian dari selain Allah Subhanahu wa taala yang dapat menjadi wali, pembela, penjamin, nasir, penolong, tak ada. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Allahu akbar. Satu ayat ini saja cukup, cukup sebagai informasi yang akurat, ilmu yang pasti. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wajib bagi kami menolong hamba-hamba kami yang beriman. Ya. Haqqan 'alaina, wajib bagi kami. Bukan kita yang mewajibkan, Allah mewajibkan bagi dirinya. Maksud mukminin menolong orang-orang beriman. Janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah menyelisih janji. Kemenangan ada pada iman. Iman itulah yang diperbaharui, iman itu yang diperbagusi. Iman itu yang disempurnakan. Iman itu adalah buah daripada ilmu. Maka tuntutlah ilmu. Ilmu itu harus ilmu yang benar. Naam. Wa qad dzakarallahu subhanahu fi mawadi' 'adidatin minal Qur'anil Karim minnatahu 'ala anbiya'ihi wa awliya'ihi bin nasri wat ta'yid. Qala ta'ala, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. وقال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وقال تعالى ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. Allah telah menyebutkan dalam banyak tempat dalam kitabnya yang mulia limpahan nikmatnya atas para nabinya, para wali-walinya, dengan kemenangan yang Allah berikan kepada mereka, pertolongan. Di antaranya Allah mengatakan, inna lanansuru rusulana. Sungguh benar-benar kami. Di sini ada ya dua pengkuat. Pertama, inna, harfu taukid. Kemudian lam taukid. Inna, sesungguhnya kami benar-benar lanansuru, akan menolong. Dua pengkuat. Kalau anda kata inna nansuru, mesti satu, inna lanansuru, sungguh benar-benar kami pasti akan menolong. Dua pengkuat. Rusulana, utusan-utusan kami, walladzina amanu, dan orang-orang beriman, fil hayatid dunya, di dunia ini. Allahu Akbar. Ini jawaban atas pertanyaan banyak orang, kenapa kita kalah dalam segala bab? Jawabannya karena iman kita yang bermasalah. Karena pertolongan Allah itu akan turun dengan iman. Janjinya akan menolong siapa? Yang beriman. Bahkan fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Ya. Ingin menang dalam segala macam bab kebaikan, maka pastikanlah iman menyertaimu. Kemenangan kita sesuai dengan tingkat iman yang ada pada kita. Semakin tinggi, semakin dahsyat kemenangan tersebut dalam segala bab. Ya, kami berjanji akan benar-benar membela, memenangkan para rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman fil hayatid dunia, dalam kehidupan dunia ini. Allah tolong, Allah menangkan. Wa yauma yaqumul ashhad, dan nanti kelak ketika hari kiamat, hari ketika tegak para saksi-saksi menyaksikan. Ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah akan turun tatkala kita mengikuti jejak para rasul dengan iman-iman kita. Mengapa kalah? Jawabannya karena tak mengikuti jejak para rasul dan karena kurang iman. Itulah jawabannya. Allah mengatakan dalam surat lainnya, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira. Sungguh benar-benar Allah telah menolong kalian dalam banyak tempat, kata Allah SWT. Ya, menyebutkan nikmatnya kepada Nabi dan para sahabat. Allah telah menolongkan dalam banyak tempat. Pada perang Badar Allah tolong, pada perang Uhud Allah tolong, dalam perang Ahzab Allah tolong. Ahzab itu 3.000 melawan 10.000. Allah tolong mereka. Wa yauma Hunain, dan ingatlah pada peristiwa perang Hunain. Idz a'jabatkum kathratukum, kalian bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Kalian lupa kepada Allah Jalla wa'ala karena akan anggap jumlah inilah yang menentukan. Ya. Fadhaqat 'alaikumul ardu bima ruhubat, karena kalian bergantung dengan jumlah kalian yang kalian anggap banyak, pasti membuatkan menang bukan Allah. Allah akan tinggalkan kala itu menjadi sempit bumi bagi kalian dengan kekalahan yang kalian hadapi di pagi hari Hunain, peristiwa perang Hunain. Ya. Fadhaqat 'alaikumul ardu bima ruhubat. Ya. Tsumma wallaitum mudbirin. Kata Syekh. Tamam. Kemudian kalian pun lari pontang-panting. Ini peristiwa menunjukkan kadang-kadang umat itu lalai bergantung dengan jumlah yang banyak. Allah tinggalkan mereka. Kalau ketika Allah tinggalkan mereka, lari kocar-kacir. Bayangkan berapa jumlah kaum muslimin yang turun pada perang Hunain? 12.000. Bukan sedikit. Quraisy berhasil mengumpulkan 10.000 personel pasukan itu gabungan. Di sana ada Yahudi dengan puak-puaknya, Yahudi Quraidah, Yahudi Bani Nadir, Yahudi ya, lain-lain. Quraisy dengan sekutu-sekutunya, Ghatafan dengan kabilah kibli di bawahnya. Ini 12.000. Sehingga mereka berkatakan lan nughlaba min qillah. Tak mungkin kita kalah, jumlah kita banyak. Baru sebentar ngomong selesai. Lari pontang-panting, yang bertahan hanya sekitar 90-an orang saja. Ini yang imannya, subhanallah. Yang lain lari. Ujian datang tatkala lupa Allah, dan dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kita lupa Allah. Lebih merasa hebat dengan apa yang kita miliki, dengan ilmu yang kita miliki, pangkat yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, mengikut yang kita miliki. Lalailah kita, lupalah kepada Allah Jalla fi'ula. Lebih kuat pergantungan kita kepada makhluk. Ketika itulah Allah beri kita ujian-ujian untuk mengevaluasi diri, mengembalikan kita, sadar kita ini tak ada apa-apa. Sadarlah kaum muslimin, tak berguna kekuatan yang banyak tanpa dengan restu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Jalla wa ala, "Wa laqad mananna ala Musa wa Harun." Sungguh benar-benar kami telah berikan nikmat kepada Musa dan Harun. وَنَجَّيْنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا, kami yang telah menyelamatkan keduanya dan kaum keduanya, yaitu Bani Israel, minal karbil azim, daripada petaka yang begitu dahsyat, banjir yang menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya. Bani Israel lewat di atas lautan dalam keadaan lautan kering. وَضْرِبْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ يَبَسَى, pukulkan tongkatmu, kalian akan berjalan atas laut dalam keadaan kering. Subhanallah. La takhafa darkan, jangan takut kalian tersusul. Allah selamatkan mereka. Kata Allah, wa nasarnahum, kami menangkan mereka. Fakanu humul ghalibin, mereka lah menjadi pemenangnya. Tinggallah segala macam kekayaan Fir'aun. Kam taraku min jannatin wa uyun. Berapa banyak mereka tinggalkan daripada taman-taman, mata-mata air, wa zuru'in wa maqamin karim. Mereka tinggalkan pertanian mereka yang maju dan segala sesuatu yang begitu majunya. Subhanallah, Allah gantikan dengan kaum yang lain yang menikmatinya. Kadzalika wa awrathnaha qauman akharin. Kami gantikan dengan kaum lain. Bani Israel menjadi pemenang, mereka lah menjadi raja-raja menggantikan Firaun. Tegaklah kerajaan Daud alaihissalam. Ya, digantikan putranya Sulaiman yang maha dahsyat kerajaannya, yang tak pernah ada raja sekaya dia, sehebat dia kekuatannya. Padahal dahulu mereka budak bertahun-tahun dikuasai oleh Firaun. Jadilah mereka pemenang tatkala mereka berpegang dengan Allah Jalla wa'ala. Ya, mereka meninggalkan syariat, kembali mereka dihinakan. Hancur Baitul Maqdis dua kali pada masa mereka, diserang oleh musuh-musuhnya. Ini pelajaran-pelajaran dalam Quran dari nama Allah Jalla wa'ala, An-Nasir Al-Ghalib. Kalau kita tuh mau menang, tak mungkin tanpa dia Allah. Al-Ghalibu An-Nasir. Naam. Wa akhbaru annahum la yatlubuna nasrahum illa minhu wa la yalji'una linainihi illa ilaihi. Fa fi du'ai Nuhin alaihi salam qala rabbin surni bima kadzabun. Wa fi du'ai Lutin alaihi salam qala rabbin surni 'anil qaumil mufsidin. Wa fi du'a nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka Allah memberitahukan dalam Quranul Karim bahwasanya mereka para rasul-rasul tidaklah pernah mereka memohon bantuan, pertolongan, kemenangan kecuali dari Allah semata. Mereka tak pernah berlari kecuali kepada Allah yang dijadikan sebagai sandaran yang paling kuat. Dalam doa Nabi Nuh terkandung hal ini, di mana Nuh berkata, Rabbin surni bima kadzabun, Tuhanku, tolonglah aku dengan apa yang mereka lakukan mendustakanku. Inilah doa Nabi Lut, Rabbin surni alal qawmil mufsidin, Tuhan, bantulah aku terhadap kaum yang merusak. Inilah doa Nabi, Anta maulana ya Allah, engkaulah wali kami, pemimpin kami, fansurna al-qaumil kafirin, menangkan kami atas orang-orang kafir. Jadi inilah akidah para nabi. Dengan itulah mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kok ustaz nabi yang wafat terbunuh. Nabi Bani Israel, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ya, jasadnya terbunuh, tapi dimenangkan syariatnya. Kemenangan bukan pada kemenangan jasad, karena jasad ini tak akan mungkin kekal. Tapi syariat, ya, tapi ilmu tetap menang. Ibnu Taimiyah itu berapa kali? Ya, diperkirakan sekitar 6 tahun dalam penjara. Pulang balik, masuk penjara, keluar penjara, difitnah, masuk penjara, keluar lagi, masuk lagi. Subhanallah. Tapi Allah menangkan dia. Di mana wafatnya? Di penjara. Tapi Allah menangkan. Ilmunya menang. Hujahnya tegak. Kalaupun tak menang fisik, maka menang apa yang dia bawa. Ya. Karena kemenangan fisik gak ada artinya. Tapi kemenangan makna, ini yang paling dalam. Apalah artinya kau dikatakan kau bangsa merdeka. Nah, kau buat bendera, kibarkan bendera, engkau merdeka. Tapi menjadi budak hakikatnya. Bagi bangsa-bangsa besar, diperingati hari kemerdekaan, tapi jadi budak yang dijajah oleh bangsa-bangsa besar. Apa guna? Bukan kemenangan namanya itu. Itu kemenangan yang semu. Begitulah para nabi. Tetap Allah menangkan. Wali-wali Allah. Kadang setelah mereka wafat, ketika itu Allah menangkan. Imam Bukhari rahimahullah mati dalam keadaan terusir rahimahullah, mati dalam kondisi terfitnah rahimahullah. Tak ada yang menyalahkannya orang banyak, tak ada mengeluhkannya berpuluh ribu orang, tak ada. Tapi setelah wafatnya, Subhanallah, mutlak manusia sepakat dialah kitab Sahih Bukhari, kitab yang paling utama setelah Quran. Kitab yang paling sahih setelah Quran. Tak ada perselisihan kecuali orang-orang zindiq yang menafikan hal ini. Ya. Wafatnya Bukhari tak sama dengan wafat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah wafat, seluruh keluar orang-orang dari Damaskus keluar menyalahkannya. Hanya beberapa gelintir musuh-musuh yang tak berani keluar, takut. Imam Bukhari dalam pelarian, subhanallah, dalam fitnah. Ya, di fitnah dia mengatakan perkataan Jahmiyah, Quran makhluk. Sambil dalam pengungsian, dalam keadaan dia dihinakan oleh musuh-musuhnya yang hasad kepada dia, menulis kitabnya terakhir, Khalqu Af'al Ibad. Bahwasanya segala macam perbuatan makhluk itu adalah ciptaan Allah Jalla wa'ala. Jadi kemenangan itu ya bukan harus fisik menang, tapi apa yang dibawa, ideologi yang dibawa. Ya, lihatlah bagaimana tersebarnya agama Nasara di negeri Yaman dari seorang pemuda yang jasadnya binasa, al-ghulam. Ya, raja begitu takut dia tersebar agama Nasara. Bagaimana berbagai macam cara berupaya dia membunuh anak ini. Kata pemuda ini, engkau tak bisa membunuhku karena nyawaku di tangan Allah. Kalau kau mau, kau beritahukan caranya. Kumpulkan orang banyak semuanya. Ya, ambil anak panahku ini, kau panah diriku, ucapkan bismillah rabbi, bismi rabbi hadzal qulam, ucapkan dengan nama Allah, dengan nama Tuhan anak ini, engkau akan dapat membunuhku. Dilakukan di hadapan banyak, ya ribuan rakyat. Ya, raja tersebut semua menyaksikan. Ya, dicoba dipanah tanpa menyebutkan nama itu, tak pernah berhasil. Kata sang anak, sudah kukatakan, kalau kau mau membunuhku, ucapkan. Diucapkannya keras-keras, semuanya mendengarkan. Masuklah anak panah ke dalam tubuhnya, jatuhlah dia terkapar mati. Dampak daripada itu, berkata semua rakyat, aman Nabi Rabbi Hadzal Qulam. Kami beriman dengan Tuhan anak ini, tinggalkan sang raja. Dia marah besar. Ya, buatlah ketika itu api sekeliling kota, parit yang besar. Yang tak mau kembali kepada keyakinan lama, semuanya ditenggelamkan dalam api yang menyala-nyala. Dibakar semua penduduknya. Raja yang lalim, yang zalim. Ya, rakyatnya dia bakar. Subhanallah. Ya. Itulah sebab kemenangan agama Nasara. Tegaklah agama Nasara. Walau harus mengorbankan jiwa pemuda tersebut. Ada yang mampu berlari. Larilah salah seorang mereka. Ada yang berhasil lari dari kejaran sang raja. Seketika ke Habasyah. Dia melaporkan perbuatan. Ya, raja ini. Yang menisbatkan diri kepada agama Yahudi. Datanglah Raja Habasyah mengirimkan Abrahah. Yang mengirimkan pasukan-pasukan. Dihabisilah kaum Yahudi. Di Yaman sana, dibersihkan mereka. Tegaklah agama Nasara di Yaman. Di Najran dan sekitarnya. Pengorbanan. Jadi makna kemenangan bukan fisik semata. Karena kemenangan fisik tak berkekalan. Itu jawaban kalau orang bertanya, katanya menang. Kalau ada yang binasa, kalau ada di penjara. Itulah jawabannya. وفي سنن أبي داود والترمذي وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عددي ونسيري بك أجول وبك أسول وبك أقاتل. Dalam sunan Tirmidzi dan dalam sunan Abu Daud dan lain-lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berperang dia akan berdoa, ya Allah, anta adudi, engkaulah tempatku untuk bergantung yang mengkuatkan diriku. Al-adudu dalam bahasa Arab artinya adalah ya antara siku dan pangkal lengan. Al-adudu itu ini. Orang-orang itu kalau anda kata menunjukkan kuatannya, ditunjukkan ototnya kuat, itu namanya adudun. Maka diartikan sini, ya Allah, engkaulah ya yang mengkuatkanku. Anta adudi wa nasiri, engkaulah penolongku. Bika ajulu wa bika asul wa bika uqatil, hanya denganmu aku berperang, yang memutari musuh-musuhku, menyerang musuh-musuhku, dan denganmu pula aku memerangi mereka. Jadi senantiasa para rasul-rasul dengan Allah Jalla wa'ala tak pernah putus hubungan mereka. Karena itulah Allah menangkan mereka. Naam. Wa akhbara subhanahu anna al-kuffara la nasira lahum. Qala ta'ala: فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. وقال تعالى: بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. وقال تعالى: وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وقال تعالى للمؤمنين: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Ya. Wa akhbar subhanahu, Allah memberitahukan bahwasanya orang-orang kafir tak akan ada yang menolong mereka. Allah mengatakan fa amman ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, fa wa'adzibuhum 'adzaban syadida, aku akan mengazab mereka azab yang pedih di dunia dengan dikalahkannya mereka. Ya. Wal akhirah, dan di akhirat dengan disiksanya mereka. Wa ma lahum min nasirin, dan tak akan pernah ada bagi mereka pembela-pembela yang menolong dari selain Allah Subhanahu wa taala. Balittaba alladziina dhalamu ahwaa'ahum bighairi 'ilmin, namun orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Faman yahdi man adhallallah, siapa yang mampu memberi petunjuk satu kaum yang Allah sesatkan. Wa ma lahum min nasirin, tak akan pernah ada bagi mereka penolong-penolong. Allah berfirman wa ka'ayyin min qaryah, berapa banyak satu negeri. Ya asyaddu quwwatan min qaryatika, lebih dahsyat kekuatan negeri tersebut daripada negerimu wahai Muhammad, negeri Mekah. Allati akhrajatka, yang mana penduduknya telah mengusirmu. Banyak negeri lebih kuat daripada Quraisy. Lihatlah bagaimana kuatnya kaum Tsamud. Alladzina jabu sakhra bil wad, tubuh mereka besar-besar, kuat-kuat, gunung-gunung mereka pan menjadi tempat tinggal, habis mereka binasa. Kaum Sabak, kata Allah, wa kayyin min qaryah, banyak negeri-negeri, hiya ashaddu min qaryatika, lebih hebat daripada negerimu wahai Muhammad, Mekah. Allati akhrajatka, yang telah mengusirmu. Ahlaknahum, kami hancurkan negeri-negeri tersebut. Mana pernah dapat dibandingkan kekuatan Firaun dengan Quraisy? Tak mungkin. Tapi bagaimana si Firaun? Ahlaknahum, kami habisi mereka. Fala nasirulhum, tak ada yang menolong mereka. Ini kaum kafirin, perhatikan, dengarkan, banyak lebih hebat daripada Mekah, kekuatan ahli Mekah, Quraisy Mekah, banyak. Allah habisi mereka. Jangan kena pernah kena merasa lebih hebat. Dan benar, tahun ke-8 Hijriah datanglah Nabi sebagai penakluk, sebagai pemenang, masuk ke Mekah. Tak ada yang berani melawan Nabi SAW. Tahun ke-6 masih sombong mereka melarang kaum muslimin untuk masuk. Terjadilah perjanjian, tahun depan kalau mau masuk sekarang enggak, kami gengsi. Apa kami dipandang kok orang-orang Arab, tak berani menghalangi kalian. Nanti tahun depan. Baru sebentar tahun ke-8 Hijriah selesai, habis mereka. Takluk tunduk. Karena Nabi Rahmah mengampuni mereka. Secara massal Nabi maafkan, ampuni mereka. Subhanallah. Karena itulah mereka semua disebut dengan nama At-Tulaqa, orang-orang yang dibebaskan Nabi. Subhanallah. Kalau kata Nabi sebagaimana pada peristiwa Bani Quraidah, kata Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, hukumku kepada mereka setiap laki-laki dipenggal kepalanya. Itulah kata Sa'd bin Mu'adz. Dipenggal semua kepala para pengkhianat dari Yahudi Bani Quraidah. Nabi mampu menerapkan hal itu kepada Quraisy. Mampu. Mereka sudah takluk, kalah. Tapi Nabi dengan besar hati mengatakan, idhabu fa'antumu tulaqa. Pergi kalian semua, ku bebaskan. Aku mengatakan kepada kalian sebagaimana Yusuf berkata kepada saudara yang menzaliminya, la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Tak ada balas dendam hari ini. Semoga Allah ampuni kalian. Subhanallah. Ini Nabi yang mulia SAW. Begitu tinggi akhlaknya. Kepada orang musuhinya, yang membunuh pamannya. Ya, subhanallah. Mencabik-cabik jasad pamannya, sahabat-sahabatnya. Tapi begitu pemaafnya Nabi SAW. Jadi kata Allah SWT, ahlaknahum, kami akhirnya hancurkan mereka. Fala nasir lahum, tak ada yang bisa menolong mereka. Allah juga berfirman tentang orang-orang mukmin, walau qatalakumul ladzina kafaru, sekiranya orang-orang kafir memerangi kalian, lawallaul adbar, pasti mereka lari kucar kacir. Lari, mundur. Dan itu terbukti dalam banyak kancah peperangan. Tsumma la yajiduna waliyan wala nasira. Kemudian mereka tak akan pernah mendapatkan penolong, ya, pemimpin yang dapat menjamin keselamatan mereka dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullahi allati qad khalat. Inilah ketentuan Allah yang telah berlalu. Bahwa kemenangan itu Allah berikan. Min qablu, sebelumnya begitulah sunnatullah. Mana sunnatullah? Sesuatu yang telah Allah atur dengan rapi, dengan hukum sebab dan akibat. Kalau sebab ini kau lakukan, ini akibatnya. Kemenangan itu akibat, sebabnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau mau menang, taatlah kepadanya. Itulah sunnatullah. Kalau kau mau kalah, ditinggalkan Allah, tinggalkanlah dia. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tak pernah kau mendapati sunnah Allah itu berubah-ubah. Semua hukum sebab akibat Allah yang mengatur. Kemenangan bukan kita heboh sibuk membincangkan suara, mengumpulkan suara yang paling banyak, bukan di sana kemenangan. Sehingga kita lalai meninggalkan dakwah tauhid, sibuk menjadi dakwah politik praktis, ngumpuli orang banyak-banyak. Pilih nomor 2, pilih nomor 3, pilih nomor 5. Bukan di sana kemenangan. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdi wa rasuli Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.